Setuju ya, Cak Sodik nyanyi dulu ya Bunda, sambil menunggu Bunda naik kembali di stage. Sudah siap kembali bersama dengan Sodik. Tepuk tangannya mana dulu dong buat Mas Sodik. Ojo Nadir direk, ojo Nadir, mari ngono, jeng Elvi mana ya. Oke. Yuk, monggo. Sodik, Ju, Monata. Nyanyi bareng Cak. Tutuk lambi anyar sing neng jero ning apa senengamu yen mung gawe laraku pamer bojo anyar ning statusmu ketro. Oke, komandan. bosmu. Oke, terima kasih semuanya, Batur Romanduun yang udah datang sini.